DJ Opus Remix. Pisangku menatap langit, apa engkau juga menatapnya? Cobalah kau pejamkan mata, gerimis jatuh bagai air mata. Ku harap dirimu bisa merindu, besar harapanku ingin bertemu. Sumpah mati diriku sangat rindu. DJ Opus Remix. Yeah.